আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়া লা উদওয়ানা ইল্লা আলাল জালিমিন। আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقران اما بعد ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita untuk kekasih Allah, kekasih kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan tentang 300 dosa-dosa yang sering diremehkan oleh kaum wanita oleh Syekh Nada Abu Ahmad. Silakan dilihat pada nomor yang ke-42, halaman 128. Sebentar, kita flashback sebentar. Yang pertama, 42, pergi ke gereja dalam berbagai acara atau untuk guna melepas gangguan sihir. Kita sudah jelaskan sebelumnya, ada beberapa wanita muslimah yang menganggap remeh pergi ke gereja. Bagi mereka enggak masalah, apalagi demi pergaulan dan persahabatan. Padahal ini termasuk di antara yang dapat menggiring kepada batalnya dua kalimat syahadatnya wal a'yadzu billah, atau mengadakan acara-acara atau diundang untuk acara. Taib, yang ke-43, membeli sajadah yang tertulis atau tertera di dalamnya gambar-gambar atau lambang-lambang salib. Ya. Ini juga salah satu di antara kesalahan sama, Bu. Kalau seandainya pun bukan salib, tetapi di sana ada gambar onta, ada gambar bangau, ada gambar kuda, atau apapun gambar, dibeli untuk dipajang. Bukankah ibu sudah dengar Rasulullah tidak mau masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, sementara di gordennya, gorden jendelanya, ada gambar bangau. Rasulullah tidak mau masuk. Lalu Bunda Aisyah menggunting menjadi empat, barulah Rasulullah masuk. Ini menandakan kata Rasulullah, saya tidak mau masuk ke dalam rumah yang saudaraku atau sahabatku Jibril tidak mau memasukinya. Kemudian yang ke-44, merayakan hari raya non-muslim. Ini jelas hukumnya haram. Dan tidak perlu kita komentari lagi karena ini berkaitan dengan akidah. Merayakan hari raya non-muslim. Natal, Valentine Day, Tahun Baru Masehi, dan sebagainya. Taib. Ini adalah perkara, Bu, bagaimana kalau seandainya kita beli trompet untuk anak-anak kita? Kita hidupkan lilin-lilin di malam hari karena besok adalah tahun baru. Haram, seluruhnya adalah haram. La tatashabbahu bil kufar. Jangan sampai kamu menyerupai dan meniru-niru orang-orang kafir. Fi a'yadihim. Pada hari-hari besar mereka, hari-hari raya mereka. Tidak boleh mengucapkan congratulations for you. Selamat. Tidak boleh. Selamat Hari Raya Natal, selamat Hari Tahun Baru Masehi dan sebagainya, haram ibu-ibu. Baik, yang ke-45, menjabat sebagai jabatan hakim bagi kaum wanita. Tidak boleh ibu-ibu yang kami muliakan, karena ini termasuk perkara yang dikatakan Rasulullah, layyafluha la yufliha qaumun wallat amruhum imra'ah. Ya? La yufliha qaumun wallau amruhum imra'ah. Suatu kaum tidak akan pernah selamat dan tak akan pernah beruntung kalau sempat mereka diurus urusan mereka oleh kaum wanita. Taib ibar Allah yang kami muliakan, tidak kita perpanjang karena ini juga temanya sudah kita angkat sebelumnya. Maka yang ke-46, tidak qanaah dan senantiasa iri kepada orang yang lebih banyak harta daripada dirinya. Nah, ini wanita-wanita yang kurang ngaji. Wanita-wanita yang kurang ikut majelis ilmu biasanya mudah terbakar iri melihat orang lain lebih daripada dia. Ini antiangnya keteknya, antiang-antiang orang besar. Maka dia akan panas melihat itu. Kalungnya kecil, tersembunyi. Kalung orang tampih di muka sekadang kok. Iri dia melihat. Maka tidak qanaah melihat rumah orang lebih besar daripada rumahnya. Rumah orang ada 7 kamarnya. Rumah dia hanya 3 kamar. Maka dia pusing bagaimana dia bisa mengimbangi orang itu. Tidak qanaah dengan apa yang ada pada dirinya. Dan umumnya kaum wanita selalu berbangga-bangga dengan harta. Umumnya kaum wanita senantiasa berbangga-bangga dengan harta. Kalau laki-laki berbangga-bangga dengan wanita dan anak. Tapi kalau wanita berbangga-bangga dengan harta. Tidak berbangga-bangga dengan suami. Enggak ada wanita berbangga dengan suami. Tapi kebanyakan wanita berbangga-bangga dengan hartaku, milikku, dan anakku. Terus yang ke-47. Pergi ke dokter laki-laki tanpa keperluan mendesak. Setelah kita bahas ini secara mendetail, secara terperinci. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang ibu ajukan waktu itu dapat kembali dilihat di YouTube kita kalau ada yang belum pernah mendengarnya. Haram pergi ke dokter laki-laki karena urut-urutannya sudah ada. Urut-urutannya sudah ada. Wajib pergi ke dokter wanita jika dalam penyakit yang bersangkutan ada dokter wanitanya. Pilihlah dokter wanita yang muslimah. Kalau enggak ada, maka boleh pergi kepada lelaki, tetapi laki-laki yang beriman dokternya. Itu pun wajib didampingi oleh mahram. Jangan pernah berkhalwat. Seperti itu, urut-urutannya ada ibu-ibu. Silakan dibaca kembali dan dengarkan dan rujuklah di YouTube tentang kajian ini sebelumnya. Yang ke-48. Menukar emas dengan emas dan dikenai potongan atau biaya perbedaan modelnya. Ya. Tidak boleh ibu-ibu yang kami muliakan. Kalau kata Rasulullah, al-mathal bil-mathal. Al-mathal bil-mathal. Kalau emasnya 24 gram, ditukar dengan 24 gram, maka silakan. Tidak ada masalah. Ya. Yang satu bulat, yang satu petak, enggak ada masalah. Tapi kalau dia minta, umpamanya, saya minta biaya membuat dan mengolah ini. Emasnya sama-sama 24 karat, sama-sama sama-sama 1/4 kilo. Tapi yang 1/4 kilo, yang ini sudah jadi. Sudah jadi anting-anting, sudah jadi kalung, sudah jadi cincin. Indah sekali bentuknya. Sementara dia punya emas batangan. Ditukar, boleh enggak? Boleh enggak? Kalau tukar saja enggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika yang punya, yang sudah jadi itu minta tambahan biaya. Kalau dikatakan tambah biaya, maka dia mengatakan ini adalah biaya untuk membuatnya. Nah, itu adalah jasa, enggak ada masalah. Ya. Kalau itu adalah jasa. Tapi kalau ibu mau lebih aman, kalau mau lebih aman, jual dulu emas batangan kita, beli emas ini, jualnya ke dia juga. Allah Ustaz memperpanjang kaji setunya. Tapi prosedurnya kan lebih aman. Prosedur sama dengan orang yang menukarkan 2 ekor kambing yang kurus dengan 1 ekor kambing yang gemuk. Kata Nabi, "Kau jual dulu kambingmu, terserah mau dijual kepada dia atau dengan siapa." Dananya engkau belikan yang gemuk ini. Kalau yang seperti ini langsung ditukar, ini riba. Disebut dengan riba fadl. Ya. Baik. Hadis-hadisnya silakan baca di kitab kita. Kemudian yang ke-49. Berjalan di tengah jalan. Wanita tidak boleh jalan di tengah jalan. Dia harus jalan di pinggir. Enggak boleh ngambil jalan di tengah jalan. Ha, tapi umumnya para wanita sekarang yang bawa motor, keren. Ambil jalan di tengah. Di klakson pun enggak peduli. Ketika dia ngeliat ke belakang, muncung mulutnya langsung. Padahal dia salah. Udahlah, cara syariat gak boleh di tengah. Secara-cara dia harus minggir. Tapi wanita-wanita sekarang yang kebanyakan ini penguasa jalan. Mungkin atuk moyangnya pernah masukkan sedekah untuk buat jalan kali. Secara agama aja enggak boleh, Bu. Dia harus ambil jalan pinggir. Taib, ibarat Allah yang kami muliakan, hadisnya ada. Seperti yang ada dalam kitab ini, apa kata Allah, "Istakharna falaysa lakunna an tuhaqqiqna tariq." Ya. Minggir, minggir, minggir, kata Rasulullah. Kaum wanita enggak boleh ambil jalan tengah. Minggir, minggir. Kaum wanita harus ambil jalan pinggir-pinggir. Yang jalan tengah-tengah siapa? Adalah para laki-laki. Kalau ibarat dalam sholat, laki-laki di depan, wanita di belakang. Ya, itu Ustaz diskriminasi. Tidak. Diskriminasi menurut otak barat, iya. Tapi menurut Islam, itulah adab. Menurut Islam itu adalah adab. Sama dengan wanita, disuruh untuk banyak-banyak tinggal di dalam rumah. Kalau tidak ada kepentingan yang darurat, yang emergensi, tidak keluar. Waqarna fi buyutikunna, ciri khas wanita soleha adalah banyak ngetem di rumah. Jangan jadi wanita luar biasa, yang biasa di luar. Tapi jadilah wanita yang luar biasa karena menjaga adab-adab muslimahnya. Baik. Lihat hadis paling bawah, laisa lin-nisa'i wastat tariq. Ya kan? Hadis paling bawah halaman 141. Laisa lin-nisa'i wastat tariq. Apa artinya tuh? Tidak ada bagi wanita untuk jalan di tengah jalan. Enggak ada. Enggak boleh. Lanjutnya. Yang ke-50, dosa yang sering diremehkan wanita, minta mati untuk dirinya sendiri karena adanya musibah atau penderitaan yang dialaminya. Minta mati, matian sela den, ya Allah, dah tolok den ini duit budi kulai. Ah, kami itu kan, ini dosa, Bu. Dosa yang sering diremehkan oleh kaum ibu-ibu melihat anaknya durhaka, anaknya melawan kepadanya, atau suaminya menceraikannya, meninggalkannya, lalu dia minta mati. Dia berdoa agar dimatikan oleh Allah. Enggak sanggup dia hidup dengan cara seperti ini. Ha, orang yang seperti ini, laisa minna, kata Nabi. Bukan umatku. Bukan umatku yang minta mati pada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Demikian, silakan ada hadisnya untuk dibaca. Dan kita sudah diajarkan Nabi bagaimana cara agar kita dipercepat kematian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada adab dan doanya. Dulu sudah kita ajarkan. Sebagian kita ada yang menghafal, sebagian besar lagi tidak hafal. Ya. Yang ke-51. Dosa yang ke-51. Enggak apa-apa kan cepat begini kan? Kan sudah kita bahas. Sudah kita bahas, ini hanya ulangan, ya. Membuka aurat di depan wanita lain. Enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Membuka aurat di depan wanita lain. Oleh karena ini alasannya kenapa kita tidak dibenarkan mandi di pemandian umum. Di mana kita buka aurat, wanita lain bisa lihat, Ustaz, itu ruangan khusus kamar apa tuh, tempat mandi itu khusus wanita saja. Lah, buka aurat enggak? Kalau enggak buka aurat, seperti ibu sekarang nyebur langsung, ya silakan. Pakai pakaian seperti ini, pakai jilbab, pakai apa? Silakan mau nyebur. Itu pun ibu-ibu yang kami muliakan, awas hati-hati. Ada pelanggaran lain, jangan sembarangan membuka pakaian tidak di rumah kita, tidak di rumah suami. Kita sudah baca dulu adab-adabnya. Onde Ustaz, barek bana rupanya, ajan banyaknya selera boleh. Itu aja, jangan banyak selera. Kalau memang ada rezeki, buat sendiri di rumah, ada kolam renangnya. Atau kalau enggak, ya sudah, di kamar mandi kita buat, apa namanya itu, Bu? Bathtub. Buat begitu. Berenang aja situ, guling-guling situ. Nah. Silakan buat tempat loncatnya sendiri di bathtub itu. Ya, berenanglah di situ. Ah, gimana cara berenangnya? Jangan tanya saya. Tanya aja sendiri gimana caranya. Baik, selanjutnya membuka aurat di depan wanita lain seperti hadis ini, wala tanzurul mar'atu ila auratil mar'ah. Seorang wanita tidak boleh melihat kepada aurat wanita yang lain. Kemarin sudah kita rinci aurat wanita. Menurut jumhur ulama, di depan wanita lain yang muslimah, aurat yang paling pakai itu adalah dari pusar ke lutut. Aurat yang paling pakai. Tapi aurat yang lembut adalah dari leher ke bawah sampai ke lutut. Ini tidak dibukakan di hadapan wanita lain. Nah, pokoknya ibu lihat saja. Ibu ketika memandikan wanita, waktu menyelenggarakan jenazah memandikan wanita, ditutup enggak auratnya? Enggak boleh ibu melihat. Ketika ibu mengacanya, Ketika ibu menyentuhnya, tidak boleh menyentuh dengan telapak tangan, betul gak? Harus pakai sarung tangan, itu adabnya. Sekali lagi saya ingatkan, bagaimana dengan massage? Bagaimana dengan luluran? Sudahlah, sedangkan jadi mayat aja gak boleh dilihat auratnya, apalagi masih hidup. Ibu mudah, sangat mudah memahami kiasan-kiasan ini ya. Sedangkan mayat aja gak boleh dilihat auratnya, harus ditutup auratnya, sehingga tangan pun masuk pakai sarung tangan, bagaimana lagi sedang hidup? Ya. Dan jangan banyak beralasan kalau pengen masuk surga. Kemudian yang ke-52. Menganggap tak masalah memperlihatkan perhiasan kepada kerabat lelaki. Menganggap gak masalah memperlihatkan perhiasan kepada kerabat lelaki. Sepupunya, iparnya, apalagi saudara lelakinya, pamannya, tetap gak boleh, Bu. Coba perhatikan. Di sebelahnya ada hadis halaman 144. Iyyakum ad-dukhula 'ala an-nisa faqala rajulun minal ansar ya Rasulullah ara'aital hamu qal al-hamu al-maut. Bagaimana kalau ipar kami ya Rasulullah, ipar tu ancak mati lah daripada dua-dua je ipar. Ha? Al-hamu lebih bagus kamu mati daripada berdua-duaan dengan ipar. Menandakan apa? Sangat keras larangan Rasulullah, jangan sampai seorang ipar berdua-duaan dengan iparnya. Nehi. Taib, berikutnya yang ke-53. Sekarang kita lihat kebanyakan manusia hari ini karena jahil atau mungkin udah tahu tapi sok keren, sok modern, akhirnya dianggap dia langgar ini semua. Nyo kan ipar den nyo. Ah, lah dianggap adik den, lah dianggap kakak den. Sudah saya anggap dia saudara saya, enggak bisa. Ini kan sepupu saya, Pak Ustadz. Ini kan apa lagi? Ya, ini enggak boleh, pokoknya enggak boleh kerabat laki-laki, kerabat wanita berdua-duaan. Tidak boleh. Nah, yang ke-53, mencium tangan setelah berdoa. Ibu, mencium tangan setelah berdoa dan saat bersalaman dengan orang lain. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Kami mencium tangan. Ibu, bagaimana cara mencium tangan? Coba kira-kira gimana caranya? Hah? Ya, ada yang isapkan muka segala macamnya. Ini sebenarnya bab khilafiyah ya, bab khilafiyah tentang masalah ini. Ya, tetapi ibu-ibu, al-khuruju minal khilafi mustahab. Bila ibu bisa keluar daripada khilafiyah, itu lebih disukai. Ya, sebenarnya enggak ada masalah kalau ibu tidak mengusapkan. Tapi kalaupun ada yang mengusapkan, kita juga enggak usahlah permasalahkan sekali. Ya, dalam masalah ini hanya mencium tangan selepas berdoa, ini baru jadi masalah. Ya, kalau enggak dicium, kayaknya doanya enggak makbul. Ini jadi masalah. Adapun mengusap muka setelah berdoa, memang diperselisihkan. Jumhur ulama tidak menyukainya. Baik. Selanjutnya, yang ke-54. Nah ini dia, tidak menutupi tempat makanan dan minuman. Kita sudah tahu Bu, dalam hadisnya Nabi mengatakan, hei kaum wanita, jangan kamu biarkan bejana-bejana kamu yang ada minum, yang ada makanannya di dalam, ternganga, terbuka. Sebab kata Nabi, dalam satu malam, dalam satu tahun ada satu malam, ayo dengarkan baik-baik ibu-ibu, dalam satu tahun ada satu malam wabah dan balak turun dari langit. Tidak ada satupun makanan yang terbuka, minuman yang ternganga, air yang akan diminum tetapi terbuka, melainkan wabah dan balak itu akan masuk ke dalamnya. Itu ya satu tahun. Sementara ada lagi kerjaan yang jahat dari bangsa jin dan syaitan. Kalau dia terbuka, enggak kita tutup, enggak perlu nunggu satu malam dan setahun ya. Maka kata Rasulullah SAW, jin-jin dan setan-setan akan menjilat-jilati makanan itu, lalu mereka ee-ee di atas itu. Mereka pipis di atas itu. Enggak nampak dewa do, tapi tak makan dewa ee-ee-nya. Memang tujuan mereka ingin menghinakan kita supaya kotorannya kita minum. Supaya kotoran kita makan. Kok aduh, ia digelas bu. Jangan ibu biarkan dia terbuka. Tutup, Bu. Tutup. tutup. Ya. Baik. Jadi tutupnya jangan sampai kita minimal kata Rasulullah kamu enggak ada penutup nih. Kasih lidi saja bolehlah. Kasih tongkat, bismillah. Letakkan bismillah. Allah akan gaibkan itu dan Allah akan hindarkan itu dari kejahatan-kejahatan syaitan yang terlaknat. Selanjutnya, tidak berzikir kepada Allah. Kaum wanita malas zikir. Ngomong rajin, zikir malas. Inna syaitana la yastahillu ta'am alladhi lam yudhkar ismullah alaih. Kemarin sudah kita sebutkan, ada beberapa event atau beberapa momen yang kita sangat ditekankan untuk berzikir. Coba yang pertama apa, Bu? Yang pertama apa? Ketika hendak makan dan minum. Ini penekanan. Sudah enggak perlu kita rinci lagi sekarang. Yang kedua, sangat banyak hadisnya. Yang kedua, yaitu saat masuk rumah. Masuk rumah dulu dan kamar mandi. Masuk rumah dan keluar rumah. Masuk rumah, keluar rumah. Yang ketiga, saat masuk toilet dan keluar toilet. Rahasianya apa? Kemarin sudah kita sebutkan. Kenapa kita harus baca doa ketika masuk rumah? Doanya enggak sulit, Bu. Bismillah aja. Ya. Enggak sulit-sulit. Bismillah aja. Baik, kemudian hamba-hamba Allah yang kami muliakan, keluar WC. Karena kata Nabi, ketika kamu masuk ke dalam WC, kamu baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, tidak ada jin jantan atau jin betina yang ada dalam WC yang mampu melihat kamu. Aurat kita khususnya dijaga oleh Allah, ditutup oleh Allah sehingga mereka enggak mampu melihat. Tapi kalau kita melakukan pelanggaran dalam WC, mereka bisa melihat kita. Hah? Sedang dalam WC, ketika ibu berbicara di dalam WC, padahal ibu tahu itu dilarang dalam agama, maka ibu melakukannya, tirai yang tadi menghalangi ibu, yang membuat ibu tergaibkan dari pandangan jin dan setan yang ada dalam WC, akhirnya diangkat oleh Allah, mereka bebas melihat ibu. Ya, kok dapet, tidak penting bana doh, janganlah mengecek di dalam WC. Ya, enggak apa-apa. Ya. Di mana mama? Oh, dia tahu berarti kita dalam WC. Itu mama ya. Ya kan? Ma, yo, lah jadi itu. Cukup. Lah, selesai. Ibu-ibu yang kami muliakan, kalau kita keluar rumah kita baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka malaikat dari langit yang disebut dengan muaqibat turun. Langsung membentengi kita di depan dan menjaga kita dari belakang. Muaqibat namanya. Tidak ada setruman ahli-ahli hipnotis yang mampu setembus kepada kita. Tidak ada ahli-ahli sihir ain yang mampu tembus selama muaqibat itu ada. Muaqibat itu adalah malaikat-malaikat penjaga yang didatangkan oleh Allah sebagai ganjaran karena kita membaca doa perlindungan diri ketika keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Jangan dulu ibu-ibu melangkah keluar sebelum ibu selesaikan ini. Maksud saya, ketika kita melintasi pintu, indah lo tagak ke kiri sinan lo. Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, baru berjalan. Enggak, Bu. Sambil aja bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya. Norak amat kalau sampai ibu berdiri depan pintu, kaki muko, kaki kanan muko kan, bismillah tawakkaltu, mangala urang ngoknya urang. Ya. Ibu langsung saja bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Baik. Berikutnya yang keempat, saat bersin. Saat bersin. Alhamdulillah, jawablah dengan yarhamukallah, kemudian jawablah dengan yahdikumullah. Selanjutnya yang ke-56. Menggunakan kertas bertuliskan lafaz Allah untuk hal-hal yang tidak pantas. Sebagai jimat, diletakkan di dompet, digantungkan di mobil, ditanamkan dalam tanah, ya. Man rafa'a kitaban 'ani tariq fihi bismillah ijlalan lahu kutiba lahu minas siddiqin. Kutiba minas siddiqin. Nampak adiknya satu kertas di jalan, ternyata di situ ada kalimat Allah atau ada kalimat bismillah, lalu dia selamatkan. Mungkin dibakarnya, mungkin diguntingnya halus-halus kecil-kecil umpamanya agar hilang kalimat Allah itu di situ, maka apabila itu dia lakukan, dia akan tertulis di sisi Allah sebagai siddiqin. Orang-orang yang siddiqin, berarti level kedua setelah Nabi dan Rasul adalah siddiqin. Taib, yang ke-58. Nah, ini sekarang hari ini menunda salat, terutama salat subuh. Menunda salat. Menunda salat. Hah? 57 mana? Meninggalkan salat secara total. Insyaallah ini enggak ada pada ibu-ibu. Ibu-ibu paling meninggalkan salat karena bulanan datang atau karena ada uzur syar'i. Ketiduran, ya kan? Atau ada safar, kemudian ya, lalu ibu, ya intinya kalau ada, ibu-ibu insya Allah tidak, tetapi banyak wanita yang meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat secara total, insya Allah ta'ala, dengan izin Allah ta'ala, dia pasti akan menjadi penghuni neraka saqar. Masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Apa yang memasukkan kamu ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami dulu tidak termasuk orang yang mau sholat. Nah, kalau ada orang sholat, bu, tapi sholatnya lalai. Kadang ada sholat, kadang tidak. Atau dia sholat, tapi ambil ujung-ujung waktu. Di mana letaknya nanti itu? Wail. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Orang yang sholatnya berlupu-lupuan. Iyo ye, ketika di kanan dia orang. Padahal dia enggak lupa, tapi dia sok-sok lupa. Untung berkanan, berarti itu sholatnya karena orang. Ya kan? Padahal memang seleranya sendiri sholat. Kalaupun dia sholat, dia akan ambil waktu ujung-ujung. Itu pun sholatnya, sholat super kilat, ekspres. Nah, taib. Lanjut. Nomor 58, menunda sholat terutama sholat subuh. Memanglah di Indonesia ini ada polemik yang pernah mencuat ke permukaan tentang sholat subuh di waktu fajar kadzib dan waktu fajar shadiq. Kalau kata para sahabat, kami baru melaksanakan sholat subuh setelah kami melihat matahari di ufuk timur memerah. Jadi lama merah ujung sinan tua, baru kumandang azan. Itu namanya fajar shadiq. Kalau fajar kadzib, ba'ah. Alun itu nampak memerah, belumlah ada memerah lagi. Tapi orang-orang sudah mengumandangkan azan. Nah, pernah ada seorang syekh datang ke Indonesia, apa katanya? Di Indonesia, orang-orang mengumandangkan azan subuh di waktu fajar kadzib. Hadza la yasih. Ini tidak sah, tidak boleh. Kata syekh itu. Lalu ini diributkan. Sampai-sampai majelis ulama Indonesia akhirnya angkat suara. Ya. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, fajar kadzib adalah waktu di mana seseorang seharusnya baca Al-Quran, seharusnya seorang istighfar, zikir, dan itu belum masuk. Kalau fajar shadiq, baru dia masuk waktu subuh. Makanya bu, saya kalau di atas pesawat, untuk ngintip keluar, saya pastikan dulu. Orang kan sebagian sudah ada yang berinisiatif sholat langsung nih, saya belum mau, saya intip dulu keluar. Nanti kalau sudah nampak di ufuk timur itu memerah, berarti subuh sudah masuk. Gampang, kalau udah di atas pesawat paling gampang bu. Kalau sini kita terhalangi oleh gedung-gedung, ya kita terhalang oleh gedung-gedung. Kecuali yang tinggal di atas lantai, lantai atas, gampang dia melihat. Taib, ada seseorang diperhatikan oleh para sahabat, sholatnya ada di ujung waktu, mau masuk waktu berikutnya baru dia mau sholat. Apa kata Rasulullah SAW mengomentari hal itu? Ini asar nih. Asar mau masuk maghrib baru dia sholat asar. Kata Rasulullah, tilka sholatul munafiq. Tilka sholatul munafiq. Tilka sholatul munafiq. 3 kali. Itu adalah sholatnya orang munafik. Itu adalah sholatnya orang munafik. Itu adalah sholatnya orang munafik. 3 kali. Yajlisu yarqubu syamsa hatta idha kanat baina qarnain syaitan qama fanaqara 4. La yadhkurullah fiha illa qalila. Tolong baca artinya, Bu. Itulah salat orang munafik. Itulah salat orang munafik. Itulah salat orang munafik. Dia duduk menanti matahari. Ketika matahari telah berada di antara 2 tanduk setan atau hampir tenggelam, maka dia berdiri lantas salat 4 rakaat dengan cepat. Dia tidak menyebut Allah di dalamnya kecuali hanya sedikit. Allahu akbar. Salih innaka lam tusalli. Ulangi kembali salatmu. Cara yang kayak tadi itu bukan salat. Ulangi kembali salatmu. Dia kembali salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Salli innaka lam tusalli. Ulang balik je Nabi. Dia salat kali ketiga. Ulang balik. Ya Rasulullah, ikut taluk munyo. Ba amo di salat sebenarnya. Kata Rasulullah, gaya yang kayak tadi itu bukan salat. Salat yang sebenarnya adalah begini begini begini begini. Rasulullah SAW bersabda di hadis bawahnya, Bu, bahwa salah seorang di antara kalian kehilangan keluarganya yang paling dia cintai, kehilangan rumah dan hartanya, lebih baik daripada dia kehilangan satu salat. Hilang bini, hilang laki, hilang anak, hilang rumah, hilang harta, hilanglah saudaranya, daripada hilang satu salat. Bu, bayangkan betapa banyak dosa-dosa yang dibuat oleh umat manusia pada hari ini, nyantai aja. Di mana dia sudah meninggalkan sholatnya. Lama-lama mau meninggalkan sembahyang, nah, oke, kira 20 tahun kau lah baru. Santai aja. Ya, alun tu imbauan leh, Pak Ustaz, ba'alah kau ha. Alun tu imbau leh. Tidak aja dulu. Alun tu imbau leh. Tidak main bawa Allah namanya itu. Aqimus sholat. Hai orang-orang yang beriman, dirikan sholat. Tidak main bawa Allah namanya itu. Makanya kecik Allah, mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Hidup tu iya pajama. Allah mengatakan binatang aja sholat. Binatang aja tasbih. Lah kamu enggak. Makanya Allah mengatakan ulaika kal an'ami bal hum adhal. Itulah orang seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan. Hewan memang tak sholatnya, Bu, tetapi nyu bertasbih. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, hewan, burung, binatang-binatang yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Kamu tidak tahu cara mereka bertasbih, tapi mereka bertasbih. Manusia, ya tidak. Lebih sosek lah daripada hewan lain. Terusnya, sa'altu Rasulullah SAW, ayyul a'mali afdal qal as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayyu qala birrul walidain qala thumma ayyu qal wal jihadu fi sabilillah. Hadis kesalahan yang ke-59. Ada pertanyaan, Bu, sampai yang kita uraikan tadi, ada pertanyaan? Tidak ada. Masuk ke yang nomor 59. Membuka aurat dalam sholat. Nampak tapak tangan, nampak tangan ibu? Ustaz, tangan kan tak aurat, do. Ya, Bu. Hah? Boleh enggak ibu sholat dengan tangan seperti ini? Ya? Allahu Akbar. Boleh? Boleh. Ini aurat enggak? Siapa bilang ini aurat? Yang ini bukan aurat, tapi kalau ini? Hah? Hah? Ini aurat enggak? Ini enggak aurat, kalau ini? Enggak aurat. Ibu yakin? Dari mana ibu tahu dalilnya? Ah, dia sepasang. Lalu nampak dalam sholat boleh enggak? Boleh. Bagaimana kalau yang ini? Masalahnya banyak wanita yang sholat, tapi ininya menyingsiang ke bawah. Ini aurat. Terbuka aurat dalam sholat, sah nggak sholatnya? Kalau dia tahu auratnya terbuka, sholatnya tidak sah. Kalau dia tidak tahu bagaimana? Hah? Mestinya dia menjalankan sholat. Doanya pastikan dulu, ada nggak auratnya yang tengangu? Ada nggak? Dia harus cari tahu. Orang yang melihat wajib kasih tahu. Auratmu terbuka. Ibu-ibu yang kami muliakan, mari kita dengarkan, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Ini tentang masalah, ya, tentang masalah haid. Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid atau baligh kecuali dengan khimar atau jilbab. Khimar, maaf nih, sudahlah, khimar diartikan jilbab sini, salah. Khimar bukan, Bu. Yang disebut khimar itu khimar, ya. Yang jilbab itu adalah baju jubah ke bawah. Itu jilbab. Khimar adalah mau di mukena kini, ya, mukena kini itu yang khimar tuh. Kalau ada awak kini awak balik. Ah, yang di atas kok sebut jilbab, ya, di atas kok jilbab. Salah, Bu. Yang jilbab itu adalah jubah ke bawah. Yang sampai nyok ka menutui mato, mato kaki, itu namanya jilbab. Dalam bahasa Arab, ya, yang sahih seperti itu. Yang di atas ini, yang menutup sampai ke lutut ibu, ini disebut dengan khimar. Hah? Ketika Allah sebentar berfirman, wadribuhunna bikhumurihinna. Hendaklah mereka menjatuhkan khimar mereka. Jatuh itu sampai ke bawah. Indak sadar do. Sampai ke bawah, Bu. pakaian muslimah yang sebenarnya adalah seperti mukena sholat. Itu pakaian muslimah sebenarnya. Deh Pak Ustaz begrebetebeh na warasnya Pak Ustaz. Alun tabiasu alai. Memang ibu-ibu di Indonesia belum terbiasa. Tapi kalau ibu mau tahu seperti apakah pakaian khimar yang sesungguhnya, coba ibu lihat. Buka buku yang paling moderat menurut Departemen Agama Republik Indonesia. Yaitu halal dan haram dalam Islam. Coba ibu buka bukunya. Ibu akan temukan di situ penjelasan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan pakaian wanita itu adalah seperti ini. Yaitu seperti mukena sholat kita, bu. Ibu-ibu. Itu pakaiannya. Kalau kita kan khusus untuk sholat sebabnya kan. Kalau keluar, alah, macam-macam boleh jilbab orang. Mereka bukanlah syar'i kok. Allah, alhamdulillah. Tetapi lebih sempurna kalau ibu bisa lebih menjulurkannya lagi. Karena begitu firman Allah dalam Al-Quran. Ya, baik. Kita lanjut. Wanita tidak boleh menggunakan cadar dalam sholat. Tak boleh. Ibu perhatikan. Kecuali kalau seandainya dia sholat di tempat terbuka dan di banyak lalu lalang lelaki, ya, dan dia tidak merasa aman dan nyaman dengan wajahnya bebas ditelanjang oleh laki-laki, maka silakan dia sholat dengan menggunakan cadar jika ia bercadar. Jika ia tidak bercadar, maka cadar itu tidak wajib. Bahkan dalam sholat sebenarnya tidak boleh memakai cadar. Ya. Yang ke-60, wanita mengingatkan imam yang lupa dengan tepukan tangan. Salah. Bukan begitu, tapi ya, jangan tepuk tangan. Ya. Jadi ibu mengisyaratkan begitu. Kalau ibu megang begini maka ya, jangan tepuk. Karena ini gaya wanita jahiliyah dan Nabi sudah melarang cara seperti itu. Baik. At-tasbihu lirijal wa tasfiqu linnisa. Bacaan tasbih bagi laki-laki dan tepuk tangan bagi wanita, ya. Imam tidak boleh diingatkan ketika imam lupa dengan tepuk tangan. Ini tepuk tangan, Bu. Tapi kalau seperti ini atau ya, Ibu lakukan. Nak terang ada imam dah, ya. Nah, Bu, kalau biasanya insyaallah kalau ada laki-laki yang ingatkan dengan subhanallah cukup. Ibu-ibu enggak usah ramai pula di belakang. Tepuk-tepukan. Ya. Manna bahu syai'un fi salatihi falyusabbih fa innahu idza sabbaha ultufita ilaih wa innama tasfiqu linnisa. Kan pernah Nabi SAW lupa dalam sholat. Sahabat-sahabat ternyata ada yang bertepuk tangan, ada yang memberikan kode-kode dengan suara-suara, ya. Apa teguran Rasulullah SAW? Silakan baca artinya, Bu. Nomor 61, kesalahan yang dibuat oleh wanita atau dosa tidak khusyuk dan tumakninah dalam sholat. Saudara, ini membatalkan sholat malah. Membatalkan sholat kalau sholatnya tidak tumaknina. Seperti kata Nabi, salli innaka lam tusalli. Ulang balik sholatmu. Tadi itu bukan sholat tuh, kata Nabi. Ulang balik sholatmu. Yang tadi itu bukan sholat. Terus. Aswa'un nasi sirqatan sariqatan alladhi yasriqu min sholati. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min sholati? Qal la yatimma ruku'aha wa la sujudaha. Artinya, ibu-ibu, berikutnya kesalahan yang terjadi pada banyak kaum wanita, yaitu menahan-nahan untuk menunaikan zakat harta. Ini perlu dirinci, ibu-ibu yang kami muliakan, silakan tanya pada ahlinya. Tapi banyak wanita-wanita yang menahan membayarkan zakat. Suaminya ingin mengeluarkan, tapi dia hitung pada suaminya. Mas, coba mas hitung. Mas mengeluarkan sekarang 25 juta satu tahun. 4 tahun berarti sudah 100 juta, Mas. Kita sudah bisa beli tanah. Kita sudah bisa beli mobil dengan harga segitu. Atau dengan cara lain, Mas, zakatnya biar aku saja menyalurkan. Ternyata dia tidak salurkan. Orang yang menahan-nahan harta zakat yang sudah wajib untuk dikeluarkannya, maka seluruh hartanya akan keracunan. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh harta yang bercampur dengan zakat yang tidak mau dikeluarkan, melainkan harta itu akan dihancurkan oleh zakat tadi. Zakat tadi akan menghancurkan harta yang ada. ketika dia tidak dikeluarkan. Jadi mengeluarkan zakat hukumnya fardu ain bagi yang mampu tentunya ya, bagi yang punya harta. Taib, ibu-ibu yang kami muliakan, ibu tahu tiga orang yang dari umatku paling pertama masuk neraka kata Nabi, yang nomor duanya, yang paling pertama masuk neraka nih, nomor duanya adalah orang yang punya harta tapi dia tidak mau menunaikan hak Allah dari hartanya. Hak Allah dari hartanya pertama haji sekali seumur hidup. Yang kedua zakat setiap tahun bila sudah sampai haul dan nisabnya. Yang ketiga membantu perjuangan agama Allah, agama Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, jika ia tidak keluarkan, maka dia yang paling pertama dimasukkan ke neraka. Paling pertama dimasukkan ke dalam neraka. Dan harta yang tidak mau dikeluarkan itu tadi, tolong bacakan terjemahnya saja, bukannya hadisnya sangat panjang. Dan ini sangat membuat kita cukup merasa pantas untuk tidak mempermainkan mengeluarkan zakat. Silakan bu. Kan. Innal ladzi la yu'addi zakata malih, yaitu artinya sesungguhnya orang yang tidak menunaikan zakat hartanya, maka pada hari kiamat kelak hartanya akan terbayangkan olehnya menjadi ular botak dengan dua tanda hitam. Ular itu senantiasa menyertainya dan membelitnya, kemudian berkata, akulah harta simpananmu, akulah harta simpananmu. Di hadis yang lain bu, ular itu bukan hanya membelit dia bu. Ini tidak bisa lapeh dari ular itu, bukan hanya sekedar membelitnya, tapi taring ular itu panjang, bu. Menggigit lehernya tembus ke depan. Bisanya, kata Rasulullah SAW, ratusan ribu tahun tidak akan hilang-hilang rasa sakit bisanya. Dipatuk terus dia oleh ular tersebut. Akulah hartamu yang kau tidak mau keluarkan zakatnya. Akulah hartamu yang kau tidak mau mengeluarkan zakatnya. Lihat di bawahnya lagi, bu, lanjut. Siapa yang diberi harta oleh Allah namun tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat harta itu akan ditampakkan kepadanya dalam wujud ular botak yang memiliki dua tanda hitam dan membelitnya pada hari kiamat. Kemudian ular itu merenggut kedua rahangnya dan berkata, akulah simpananmu, akulah hartamu. Kemudian beliau membaca ayat ini. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan janganlah sekali-kali orang yang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Nah. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, berikutnya adalah dialog tentang harta yang dipakai, emas maksudnya yang dipakai, itu dikeluarkan zakatnya enggak? Ya. Kalau enggak nyampe ke nisab enggak? Ya, kalau enggak nyampe ke nisab enggak? Tapi kalau harta yang dipakainya sampai ke tingkat nisab, siko galang-galang. Ya, di siko, bagi cik tadi tu, kau kadang. Anti-antinya, ha? Nah, ini wajib dia mengeluarkan zakatnya. Tidak ia keluarkan zakatnya, harta itu akan menjadi ular botak nanti pada hari kiamat yang akan menggigitnya. Tapi kalau seandainya kurang daripada nisab, kurang dari 84 84 apa? Gram, maka dia tidak mengeluarkan zakatnya. Dipinjam orang bisa enggak kita nagih kapan kita mau? Enggak bisa kita tagih enggak? Bisa. Kalau harta itu bisa kita tagih, kita hitung. Tapi kalau enggak bisa kita tagih, maksudnya kita tagih, bisanya memulangkan, maka kita hitung. Tapi kalau saat ini tidak bisa kita tagih, maka kita tidak bisa, tidak dikenakan. Orang itu bansai bana. Kita umpamanya megang gadai orang. Ya kan? Orang menggadaikan dengan emas kita. Emas kita adalah 10 emas umpamanya kan. Jangan 10 emas. Umpamanya 50 emas. 50 emas kan sudah wajib mengeluarkan zakat tuh kan. Nah, selama pegang gadai itu kan perjanjiannya kalau dia mampu dia pulangkan. Ya kan? Yang kita pegang kita kembalikan ke dia. Ini berarti bukan dalam jangkauan yang bisa kita ambil. Maka tidak dihitung, Bu. Ya. Kalau dia umpamanya salangkan lambo untuk kebagaya dalam acara baralik bisuak. Ya, salangkan lambo. Maka kita catat. Ternyata salangkan lambo ko bulan depan. Pertengahan bulan ini dia udah dipegangnya emas kita. Pertengahan bulan ini kita jatuh zakat. Itu benda yang bisa kita tarik enggak? Bisa, wajib kita hitung itu. Bu, satu lagi. Ini kebiasaan orang-orang jahil, Bu. Ini orang Islam, satu lagi. Tanggal 15 September, dia sudah jatuh wajib mengeluarkan zakat. Tanggal 10 Septembernya, supaya zakatnya jauh berkurang, dia akan pergi-pergikan ke sana kemari dulu uangnya. Nggak boleh, Bu. Haram. Dia tidak bisa lari. Dia belikan mobil, dia belikan apa? Tanah dia beli. Nanti setelah berlalu masa zakatnya, dia jual kembali. Licik. Galir yang seperti itu, ya. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, orang yang seperti ini disebut dengan mutahayil. Mutahayil, pensiasat yang licik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memaafkan orang yang ingin mensiasati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu maha berilmu. Dia fikir dia cerdas padahal dia sungguhnya ongok raya. Baik, sampai di sini ibu-ibu ada pertanyaan? Tentang masalah zakat. Nah, ini yang kemarin yang kita bahas sampai sekarang. Kita masuk pada pembahasan berikutnya nanti. Dosa wanita dalam masalah akidah. Dosa wanita dalam masalah akidah. Berarti yang tadi dosa wanita dalam masalah sehari-hari, ya. Dalam masalah sehari-hari, masalah ibadah, masalah keseharian. Kalau ini dalam masalah akidah, insyaallah ini akan menjadi topik yang hangat bagi kita. Dan di sini banyak. Kalau yang awal saja lah banyak nak kanai, di bidang akidah lebih banyak lo nak kanai leh.